Bismillah, mohon arahan dan nasihatnya. Apakah boleh anak-anak kita disekolahkan di SDIT atau sekolah-sekolah sururiyah ikhwaniyah demi mengejar ijazah untuk bisa melanjutkan ke jenjang kuliah di Madinah? Karena katanya hanya dengan cara tersebut seseorang bisa melanjutkan ke Universitas Madinah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Awalan barakallahu fikum. Udhakiru nafsi wa iyyakum. Pertama, anak merupakan sebuah anugerah dari Allah. Wahabah anugerah. Barakallahu fikum dari Allahu Jalla Subhanahu. Kedua, anugerah dari Allahu Jalla wa'ala ini akan bisa menjadi nikmat dan akan bisa menjadi nikmah. Anugerah anak keturunan ini akan bisa menjadi nikmat dan akan bisa menjadi nikmah. Anak yang menjadi nikmah pada diri kedua orang tuanya, yaitu anak yang melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Anak yang menyebabkan dia melenceng dari jalan yang lurus. Maka anak ini adalah nikmah. Barakallahu fikum. Kita berharap anak keturunan yang kita miliki ini menjadi nikmat di dalam hidup kita, mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita orang yang berusaha mencari jalur-jalur dan langkah-langkah ketaatan untuk meluruskan anak kita ini. Berusaha. Barakallahu fikum. Maka ini merupakan nikmat dari Allah bagi kedua orang tua, rahimani wa rahimakumullah. Setelah anak ini menjadi sebuah nikmat dari Allah, maka akan menjadi sebuah amanat dari Allahu Jalla Subhanahu. Amanah dari Allahu Jalla wa'ala yang kita tidak boleh mengkhianatinya. Yang kita tidak boleh, barakallahu fikum, menyia-nyiakan amanat ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kalau kita mengerti bahwa ini adalah sebuah amanat dari Allahu Jalla wa'ala, amanat engkau itu, tugas engkau dalam menjalankan amanat ini terangkum di dalam firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Amanat yang agung dan besar dari Allahu Jalla wa'ala ini untuk engkau menjadi orang amanah, untuk engkau menjadi orang bukan pengkhianat, tugasmu Allah telah rangkum dalam satu ayat Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah dia tugas dalam amanat dari Allahu Jalla wa'ala yang terdepan, menyelamatkan, barakallahu fikum, anak-anak kita dari api neraka, rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, amanat ini, barakallahu fikum, harus benar-benar dijadikan sebagai mesin penggerak bagi diri kita kedua orang tua pada hibah pemberian Allah nikmat anak keturunan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisakah melemah? Bisa. Tujuan dan perintah ini akan terkikis? Bisa. Apabila kedua orang tua sudah mulai melirik kepada dunia, barakallahu fikum, akan bisa terkikis, hafizani wa hafizakumullah. Maka dalam bahasa al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, betapa banyak kerusakan anak itu disebabkan karena kedua orang tuanya. Aglab, mayoritas kerusakan terjadi pada anak disebabkan min jihad dari kedua orang tuanya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka langkah pertama kali, sebelum saya menyebutkan, karena ini terkait dengan sebuah pendidikan yang kita terus bergelut di dalam hidup untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang sesampainya kita di sisi Allah, kita akan dimintai tanggung jawab tentang pendidikan, barakallahu fikum, yang kita lakukan. Saya mengingatkan rahimani wa rahimakumullah, perubahan dari tujuan utama ini akan terjadi apabila kedua orang tuanya itu muyul kepada dunia. Kecenderungannya kepada dunia itu sangat-sangat besar, barakallahu fikum. Tugas yang besar ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akan bisa menjadi tugas yang terabaikan. Amanah akan bisa, barakallahu fikum, dikhianatinya sendiri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kebanyakan kerusakan terjadi pada anak itu disebabkan dari sisi kedua orang tuanya. Beliau menyebutkan, dia membelikan syahwatnya, kemauan anak ini. Dia menyangka kalau dia itu telah berbuat kasih sayang padanya, padahal menjatuhkan kepada sesuatu yang sangat berbahaya. Disebutkan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mari kita belajar, barakallahu fikum, kita ini butuh untuk kemudian kembali melakukan koreksian terhadap pendidikan yang kita lakukan, terlebih khusus buat anak-anak kita. Kita semuanya punya anak, barakallahu fikum, dan yang belum menikah juga akan memiliki anak, dipersiapkan dirinya, rahimani wa rahimakumullah. Amanah besar, yaitu menyelamatkan anak dari api neraka, barakallahu fikum, tugas utama, rahimani wa rahimakumullah. Berarti tugas utama menyelamatkan mereka dari api neraka ini, para ulama menyebutkan, ibda, memulailah engkau wahai kedua orang tua, wahai murabbi wal murabbiyah wal muallim wal muallimah, mulailah engkau dari dirimu sendiri, wahai kedua orang tua, mulailah engkau dari dirimu sendiri, barakallahu fikum, melakukan perbaikan, melakukan perubahan, karena keistiqomahan kedua orang tua berdampak positif terhadap anak itu sendiri. Bahkan Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan ilaqah, hubungan yang sangat erat antara anak dengan kedua orang tuanya, sampai berujung pada kehidupan di akhirat kelak. Ilaqah, hubungan yang sangat erat, barakallahu fikum. Oleh karena itu, pertama kali yang harus kita lakukan untuk mampu melaksanakan amanah besar menyelamatkan mereka dari an-nar, hukuman Allah Jalla wa'ala, kita memulai islahun nafsi, memperbaiki diri kita sendiri, ketakwaan kita kepada Allah, kejelekan yang ada tersembunyi pada diri kita ini, yang kita sembunyikan, harus segera kita bongkar, bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu, rahimani wa rahimakumullah, lurus lahiriah dan batiniah kita kepada Allah. Rahimani wa rahimakumullah, ini pertama kali yang harus kita lakukan. Karena hubungan erat ini sangat berdampak bila kedua orang tua itu jelek. Namun ulama kita mengikatkan, bukan sebuah keharusan mesti kalau bapaknya soleh lalu anaknya harus sepertinya soleh. Tidak. Bukan sebuah keharusan. Harus terjadi. Tidak. Karena para nabi dan rasul ada anaknya menjadi musuhnya. Barakallahu fikum. Ingin memberitahukan hubungan erat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita masuk terkait dengan sebuah pendidikan. Jazakallah ya ahlas sunnati wal jamaah, telah diberikan oleh Allahu Jalla wa Ala kesabaran untuk mewujudkan pendidikan yang selalu berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bushra, kabar gembira, dan ini masuk di dalam ghurbatul islami, keasingan Islam. Barakallahu fikum. Di saat orang-orang melirik kepada dunia, mewujudkan pendidikan dunia, mewujudkan pendidikan dunia, mewujudkan pendidikan ijazah, terus demikian. Barakallahu fikum. Engkau disabarkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk melakukan pendidikan ini konsekuen di atas tuntunan dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau berusaha menyingkirkan sesuatu yang itu tidak benar, tidak baik. Bergembiralah engkau wahai ahlus sunnah. Engkau masuk di dalam ghurbatul islami. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurabai. Ghurbah termasuk sebuah keasingan. Barakallahu fikum. Di saat engkau wahai ahlus sunnati wal jamaah bersabar melakukan pendidikan ini di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sedikit yang melirik kepadamu, sedikit yang mau memasukkan anaknya ke dalam pendidikanmu, sabarkan dirimu. Al-haqqu mansurun wa in qalla atba'uhu wal batilu makhdhulun wa in kathura atba'uhu. Kebenaran itu akan selalu ditolong oleh Allah Jalla wa Ala walaupun pengikutnya sedikit, dan kebatilan itu akan direndahkan dan dihinakan oleh Allah Jalla wa Ala walaupun pengikutnya itu banyak. Barakallahu fikum. Termasuk min ghurbatil Islam, yaitu ahlus sunnah wal jamaah tampil mendidik umat ini tidak keluar dari koridor syariat. Barakallahu fikum. Ghurbatul Islam. Rahimani wa rahimakumullah. Berbesar hatilah, berbanggalah engkau wahai ahlus sunnati wal jamaah. Orang tidak melirik kepada engkau, padahal engkau telah menggoncangkan arasnya atau singgasananya iblis dan bala tentaranya dengan majlis yang engkau lakukan. Barakallahu fikum. Mereka amat sangat benci dengan adanya hal ini. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang, kalau seorang sunni salafi mulai kemudian melirik terhadap sistem-sistem pendidikan yang menuju jalur itu banyak penyelisihan syariat, menuju ke sana ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, rahimani wa rahimakumullah, Anda kemudian memaksakan diri untuk menapakinya, melangkah kepadanya. Anda berusaha untuk mempreteli, memperbaiki sesuatu yang memang itu sebuah ketentuan penyelisihan terhadap syariat. Apa yang Anda inginkan ya akhi? apa yang Anda maukan melalui pendidikan, Anda memaksakan diri sampai kemudian menganggap ini kesalahan kecil. Kesalahan yang tidak berarti, padahal dalam pandangan dakwah kita ini besar kesalahannya. Apa yang Anda inginkan? Untuk Islam, tidak demikian langkah para pejuang kita di masa yang silam. Untuk sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak demikian yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang sunnah. Untuk dakwah, tidak demikian langkah yang ditempuh oleh para ahlu dakwah di masa yang silam. Untuk menarik umat agar mereka menyekolahkan anaknya, tidak begitu langkah yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh. Tidak demikian, barakallahu fikum. Berarti Anda periksa kembali apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda maukan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya yang Anda inginkan untuk menegakkan agama Allah, menebar hidayah, jangan keluar dari langkah para pendahulu kita yang soleh. Salafunas soleh, padanya barokat, barakallahu fikum. Padanya kemuliaan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian muncul keinginan pada diri ahlu sunnah wal jamaah mencabut anaknya dari pendidikan yang benar-benar berusaha melakukan koreksian terhadap langkahnya di atas syariat. Pindahkan anaknya. Antum bayangkan. Dari sini antum bisa menilai. Ada sesuatu yang diinginkan, barakallahu fikum. Ini membantu dan meringankan dia. Tugas penyelamatan anaknya, barakallahu fikum. Lalu kemudian diambil dan dicabut. Dengan berbagai alasan. Ingin mengejar ijazah, bisa ke Madinah. Ya akhi fillah. As-sidku sidq. Kejujuran, barakallahu fikum. Jangan sampai kita ini akan menjadi penyebab anak kita hancur, rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang yang punya ijazah ditolak, barakallahu fikum. Tidak mampu masuk seperti yang Anda iming-imingkan, yang Anda inginkan. Tapi lihat perubahan dari jalan yang benar-benar jelas, barakallahu fikum, keselamatan buat anak Anda. Terjadinya perubahan ini adalah perubahan yang menunjukkan pada diri engkau fika syai'un. Pada dirimu ada sesuatu yang dipertanyakan, rahimani wa rahimakumullah. Tidak menutup kemungkinan ujung-ujungnya adalah dunia. Dengan ijazah Anda bisa ini. Dengan ijazah Anda bisa itu. Dengan ijazah Anda bisa larinya kepada dunia di belakang hari. Faya akhi, dunia telah ada jaminannya dari Allah Jalla Subhanah. Sementara keselamatan ini tidak ada jaminannya dari Allah Jalla Subhanah. Kaif Anda meninggalkan usaha yang belum jelas ada jaminannya, barakallahu fikum, selamat atau tidak, kepada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Jalla Subhanah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, saya mengingatkan, rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnati wal jamaah, puaslah diri kita, puaslah engkau dengan sistem pendidikan yang berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sabarkan diri kita, barakallahu fikum. Ini termasuk min ghurbatil islami, keasingan Islam, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, barakallahu fi. Terus kita membuka lapang dada untuk terus berjalan dalam ketentuan-ketentuan syariat ini. Fa insyaallah, kalau kita lapang dada berjalan dalam sekecil apapun, Allah akan memberikan bantuan pada diri kita ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah yang kita maksudkan di depan. Terkadang kitalah yang menjadi penyebab utama rahmat, kasih sayang, pertolongan Allah itu kita tutup buat diri kita sendiri. Muyul, kecenderungan kepada sesuatu yang membahayakan agama kita. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, sabarkan dirimu, wahai ahlus sunnati wal jamaah, untuk mewujudkan pendidikan terus berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri. Wa jazakumullahu khair. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.